Mitra Bisnis Kompas menulis, saat ditanya komentarnya tentang hukuman mati untuk pemerkosa, calon Hakim Agung Daming Sunusi mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa hukuman mati untuk pemerkosa harus dipikir-pikir dulu, karena pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benjamin Mangkudilaga beserta istri. Pak Benjamin, apa komentar Anda mendengar pernyataan tersebut? Itu terus terang aja ya, jawaban kurang ajar itu. Itu jawaban kurang ajar. Ini menimbulkan reaksi sama ibu-ibu. Itu merendahkan wanita itu. Jurusan kepada anggota DPR untuk coret, itu tidak pantas sebagai ucapan sebagai calon Hakim Agung. Dan terus terang saja ya, tidak pantas untuk cap oleh seorang calon Hakim Agung. Dan saya usulkan supaya dia tidak diterima sebagai Hakim Agung, bahkan sebagai Hakim dia tidak pantas untuk mengucapkan itu. Jangan sebagai Hakim Agung, sebagai Hakim pun, sebagai Hakim tingkat pertama pun sebagai calon. Sebetulnya tidak pantas untuk mengatakan begitu. Politisi kita juga mengalami degradasi lah gitu. Semua, apalagi politisi kita itu kurang matang, kurang arif, dan macam-macam kurang kekurangannya. Ya, kurang matang, kurang arif, ya gitu aja. Pernyataan ini ya, apa karena memang saya tahu ibu-ibu juga protes, itu pernyataan pertama tindakan hakim, calon Hakim Agung yang demikian itu harus disebarluaskan. Kalian harus menyebarluaskan. Lalu, tindak lanjut seperti apa yang diharapkan kepada lembaga peradilan kita terhadap pernyataan calon hakim itu, Pak? Sebetulnya suruh diberhentikan aja lah. Suruh mengajukan permohonan berhenti karena tidak pantas itu. Kami itu sebagai mantan hakim itu bereaksi loh. Bereaksi. Teman-teman, kawan-kawan mantan Hakim Agung itu bereaksi. Kok hakim-hakim sekarang itu moralnya begini gitu aja. Padahal itu bukan merupakan apa yang merupakan pendidikan dan miskin kami. Itu aja. Walaupun alasannya apa, itu menimbulkan reaksi. Saya baca di SMS, saya baca di mana-mana. Itu menimbulkan reaksi yang keras terhadap ibu-ibu, wanita, merendahkan wanita. Saya katakan itu jawaban yang kurang ajar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang calon Hakim Agung. Itu menimbulkan reaksi. Ini antara lain reaksi-reaksi dari ibu-ibu. Saya dengan Ibu Benyamin, saya banyak dapat SMS yang sangat menyayangkan, sangat menyesalkan, dan sangat, apa ya kata-katanya itu, sangat menyakitkan hati. Dia nggak membayangkan, kalau dia akhirnya mengatakan hanya sekedar untuk supaya mencairkan suasana, itu sangat tidak etis. Hal semacam itu dijadikan bahan tertawaan. Dia tidak bisa membayangkan, apakah dia tidak membayangkan kalau sampai anaknya, cucunya diperkosa, kayak apa perasaannya? Sangat tidak manusiawi, terlaluan, sangat menyakitkan hati. Saya sebagai seorang ibu, saya membayangkan saja pemerkosaan saja sudah mau menangis. Apalagi kalau keluarga kita yang kena, keterlaluan sekali. Gak pantas seorang calon hakim agung kayak gitu. Saya sakit hati, suami saya itu hakim agung. Masa penerusnya kayak gitu? Betul-betul, sangat menyakitkan. Suami saya seorang pensiunan hakim agung. Ya, penerusnya seperti itu. Nggak ada perasaan bagaimana kalau sampai dia betul-betul nanti mendapatkan kasasi tentang pemerkosaan. Apa yang akan dia lakukan kok sekarang saja hal semacam itu sudah dijadikan bahan tertawaan. Nggak serius sekali jawabannya. Jawaban yang lainnya menyetujui untuk dihukum mati. Itu sebetulnya itu sudah merusak. Dia nggak membayangkan betapa anak itu yang kemarin terjadi sampai anak itu meninggal. Apalagi saya dengar, meskipun saya belum tahu betul ya siapa itu, saya dengar justru kakaknya sendiri yang melakukan, yang anak 11 tahun itu. Meskipun sekarang terdakwanya masih dicari ya. Kemarin saya dengar itu tetangganya yang sudah menduda 4 kali, kemudian ada bersama-sama dengan kakaknya anak itu. Sampai anak itu meninggal, saya nggak tahu apa yang dilakukan. Sampai anak itu meninggal. Dia nggak ngerti betapa traumanya, bagaimana keluarganya traumanya seperti apa. Menurut saya udah sama sekali udah nggak punya hati nurani dia. Sampai dia berani menjawab begitu. Saudara tanya sama saya, buat saya tidak pantas itu orang semacam itu jadi Hakim Agung. Hakim Agung itu kan sudah mesti berbicara, tuh sudah bisa menata kata-katanya. Iya kan? Sudah bisa mengata. Pertanyaannya mendadak, sudah bisa menjawab dengan baik. Namanya Hakim Agung. Sangat mengecewakan. Begitu ya. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga beserta istri. Saya Wendy Lim.